wa fil azabihum khalidun, dan di dalam azab mereka kekal. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini tentang fenomena yang terjadi dulu pada Bani Israel, bahwa banyak di mereka itu tawalli kepada orang-orang kafir. Dan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan kepada kita juga tentang apa yang akan dilakukan oleh umat ini, bahwa mereka akan meniti jalan orang-orang terdahulu. Latattabi'unna sanana man kana qablakum hazwal quzzah bil quzzah hatta law dakhalu juhra dabbin ladakhaltum. Sungguh kalian akan meniti jalan orang-orang sebelum kalian, persis seperti apa yang mereka lakukan. Hatta law dakhalu juhra dabbin ladakhaltum, sehingga seandainya mereka masuk ke dalam lubang dab, tentu kalian masuk juga. Di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang fenomena apa yang menimpa orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel, bahwa mereka apa? Mereka tawalli banyak, katsiran minhum tara katsiran minhum, engkau melihat banyak dari mereka itu ya tawallawna alladziina kafaru, bertawalli kepada orang-orang kafir. Dan kita juga melihat pada zaman sekarang ini umat, banyak sekali orang-orang yang mengaku muslim, mengaku sebagai aktivis atau intisab kepada amal islami, kepada jihad, dan yang lainnya, mereka tawalli kepada orang-orang kafir tersebut. Bila saja orang yang tawalli kepada orang kafir menampakkan sikap setuju terhadap ajaran kekafiran, walaupun di dalam hatinya dia membenci kepada kekafiran tersebut, membenci kepada orang kafir, dan masih cinta kepada kepada Islam dan kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat memvonis mereka itu sebagai orang kafir. Jadi sekedar apa, menampakkan muwafaqah, persetujuan secara zahir baik lisan maupun anggota badan diponis kafir, walaupun hatinya masih cinta kepada Islam dan kaum muslimin dan benci kepada syirik dan kaum musyrikin, maka apa gerangan dengan orang yang bukan hanya sekedar tawali dengan menampakkan sikap setuju dengan tetap hati masih cinta kepada Islam dan kaum muslimin, akan tapi orang ini justru apa, selain dia bertawali kepada orang kafir, dia membenci tauhid dan ahlu tauhid, dan dia cinta kepada ajaran syirik dan kaum musyrikin. Seperti fenomena para tagut dan ansarnya. Mereka selain tawali kepada orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, atau Amerika, mereka benci dengan apa? Dengan tauhid. Mereka benci dengan tauhid. Dan mereka memusuhi tauhid itu. Dan mereka memerangi ahlu tauhid. Dengan fenomena para tagut ini, mereka apa? Menghalang-halangi setiap dakwah yang apa? Yang mengajak kepada tauhid, mengajak baro daripada sistem syirik ini. Jadi mereka memusuhi tauhid, memusuhi ahlu tauhid, dan mereka apa? Mereka berperang mengokohkan sistem syirik, ideologi syirik tersebut. Berarti lebih kafir daripada orang yang sekedar menampakkan sikap setuju kepada kekafiran dengan tetap hati benci kepada syirik dan kemusyrikan dan cinta kepada Islam dan kaum muslimin. Oleh sebab itu ketika orang masih menganggap muslim orang yang memerangi tauhid dan memerangi ahlu tauhid, yang membela sistem syirik dan para tagut, maka orang tersebutlah orang yang tidak memahami hakikat tauhid. Tidak memahami hakikat tauhid. Karena orang yang paham tauhid, dia akan membenci syirik dan akan membenci kaum musyrikin dan akan membela tauhid dan ahlu tauhid. Dan dia pasti mengkafirkan orang-orang yang membela sistem syirik. Oleh sebab itu, tidak aneh kalau seandainya orang yang tidak mengkafirkan tagut dan ansarnya, padahal dia melihat dengan mata kepala sendiri bahwa tagut tersebut memerangi tauhid dan ahlu tauhid, maka orang ketika tidak mengkafirkan kelompok semacam itu, tidak mengkafirkan tagut dan ansarnya, maka sangat alangkah jauhnya orang tersebut daripada mengkafirkan aktivis yang jatuh kepada sikap tawali kepada kaum musyrikin. Karena para aktivis tersebut mengklaim masih cinta kepada Islam dan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang akibat daripada sikap tawalli kepada kaum musyrikin itu apa? Allah mengatakan labisa ma qaddamat lahum anfusuhum. Alangkah buruknya apa yang mereka ketengahkan untuk diri mereka sendiri. Itu apa? Yang diketengahkan oleh diri mereka tadi sikap amalannya adalah tawalli. Akibatnya apa? Ansakhitallahu alaihim. Allah murka terhadap mereka. Wa fil azabihum khalidun. Dan di dalam azab mereka kekal. Jadi akibat daripada tawali tersebut adalah murka Allah dan azab yang kekal. Dan itu merupakan kekafiran. Dan ayat ini semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina rasaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum dzalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzalallahu sanuti'ukum fi ba'dil amri wallahu ya'lamu israrahum fa kaifa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. Sesungguhnya orang-orang yang murtad ke belakang, setelah jelas petunjuk di hadapan mereka, maka syaitan sawwalalahum, mempermudah mereka untuk berbuat dosa, wa amlalahum, dan memanjangkan angan-angan mereka. Zalika, yang demikian itu, biannahum, dikarenakan mereka berkata, qalu, berkata, berjanji, berikrar, lilladzina karihu ma nazzalallah, kepada orang-orang yang tidak menyukai apa yang Allah turunkan, ikrar kepada orang kafir, janji kepada orang kafir, apa yang dijanjikannya? Sanuti'ukum fi ba'dil amri, kami akan mematuhi kalian dalam sebagian urusan. Ucapan sanuti'ukum fi ba'dil amri, atau kami akan setia, akan patuh kepada sebagian urusan kalian, kepada sebagian undang-undang kalian, ini yang menyebabkan dia apa? Irtaddu ala adbarihim, yang membuat mereka murtad ke belakang. Jadi sebab kemurtadannya adalah kalimat sanuti'ukum fi ba'dil amri. Kami akan setia, patuh kepada sebagian urusan kalian. Atau kami, kalau bahasa orang sekarang atau di negeri ini, kami akan setia kepada Pancasila, kepada UUD 45, kepada negara ini, kepada pemerintahan ini. Itu adalah kalimat sanuti'ukum fi ba'dil amri. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang fenomena atau nestapa yang akan dia alami ketika menjelang kematiannya. Apa? Fa kaifa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Maka bagaimana keadaannya bila para malaikat mewafatkan mereka, mencabut nyawa mereka, seraya apa? Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Seraya memukuli wajah dan punggung mereka. Jadi orang-orang kafir yang tawali, atau orang-orang yang tawali kepada orang kafir, mereka ketika mati itu apa? Malaikat apa? Sambil mencabut nyawanya, apa? Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Makanya kita melihat orang-orang yang mati dalam kekafiran, wajahnya apa? Wajahnya diliputi rasa ketakutan. Kenapa? Karena dia dipukuli oleh malaikat wajah dan punggung. Apa yang menyebabkan dia mendapatkan azab? Tadi karena kekafiran, kemurtadan, dan azab tersebut dia dapatkan. Dikarenakan apa? Yang demikian itu bi annahum muttaba'u ma askhatallaha. Dikarenakan mereka itu mengikuti apa yang mendatangkan murka Allah. Apa yang mendatangkan murka Allah? Tadi sikap tawalli kepada orang-orang kafir itu. Sikap tawalli, setia ikrar setia kepada orang-orang kafir. Itu yang mendatangkan murka Allah tadi. Ansakhitallahu alaihim. Dengan sebab, yatawallawna alladzina kafaru. Jadi, yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Zalika bi'annahum uttaba'u ma'askhatallaha wa karihu ridwanahu. Dan mereka membenci apa yang mendatangkan ridho Allah. Membenci apa? Membenci komitmen dengan tauhid ini. Tidak menyukai komitmen dengan tauhid ini. Jadi mereka irtaddu ala adbarihim. Sehingga apa? Fa'ahbata a'malahum. Maka Allah menghapuskan amalan mereka. Jadi sikap tawali ini memang kalimatnya apa? Sebentar muncul seketika. Jadi orang dengan sebab kalimat sanuti'ukum fi ba'dil amri, kami akan setia kepada undang-undang kalian, kepada Pancasila umpamanya. Itu kalimat diucapkan tidak sampai satu menit. Tapi membuat orang apa? Murtad dari Islam. Membuat apa? Fa'ahbatu a'malahum. Amalannya Allah hapuskan. Dia dalam kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika tidak taubat, matinya apa? Dipukuli oleh para malaikat. Jadi orang dengan sebab satu ucapan yang merupakan kekafiran, bisa menjadikan dia apa? Murtad dari Islam, menghapuskan seluruh amalan, dan murka Allah dia dapatkan. Jadi kadang sebagian orang, mereka kenapa banyak atau mereka menganggap sepele kekafiran? Karena mereka apa? Tidak memahami kedudukan tauhid ini. Mereka tidak memahami atau tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungannya. Tidak mengagungkan kalimat tauhid. Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diajarkan kalimat yang dengannya selalu mengingat Allah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian Nabi Musa mengatakan, ya Allah, semua hambamu mengucapkannya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, hey Musa, seandainya langit dan penghuninya selain Allah, langit yang tujuh, dan bumi bersama seisinya berada di satu sisi timbangan, dan kalimat la ilaha illallah di satu timbangan, tentu kalimat la ilaha illallah yang berat. Maksudnya kalimat ini, orang yang memahami hakikat kalimat ini adalah kalimat ini kalimat yang sangat agung, yang sangat berat, yang mana langit dan bumi dan gunung menolak untuk memikulnya. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al insanu innahu kana zaluman jahula. Langit dan bumi dan gunung, mereka ditawarkan untuk menyampaikan amanah kalimat ini kepada makhluk. Mereka menolak, tidak mampu. Mereka khawatir tidak bisa mengembannya. Tapi diemban oleh manusia. Artinya kalimat ini kalimat yang sangat agung. Sehingga orang yang menyepelekannya, makanya tidak aneh kalau dia memudahkan untuk melakukan, mengucapkan kekafiran. Tapi kalau orang yang memahami kedudukan hakikat la ilaha illallah, dia akan selalu waspada terhadap segala ucapan yang dia lakukan dan setiap tindakan yang dia lakukan. Kenapa? Karena dia paham kalau seandainya melanggar kalimat ini walaupun sesaat, maka menghapuskan seluruh amalan kalau seandainya dia tidak kembali taubat. Makanya apa? Kita harus selalu menjaga apa? Menjaga setiap apa yang kita lontarkan. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis Mu'adz ibn Jabal ketika menjelaskan Rasul Amril Islam wa amuduhus salah wa zirwatus sanamil jihad. Pokok segala urusan adalah Islam, Tauhid. Wa amuduhu as-salah, tiangnya adalah salat. Wa zirwatus sanamihi al-jihad. Puncak menaranya adalah jihad. Kemudian Rasul mengatakan, ala ukhbiruka bimila kizalika kulli, apakah mau aku kabarkan kepadamu sesuatu yang bisa mengendalikan itu semua? yang seandainya orang bisa memegangnya, bisa mengendalikan, bisa memegang itu. Kemudian Mu'adz mengatakan, bala ya Rasulullah. Ya, wahai Rasulullah. Kemudian Rasul, fa'akhadha bilisanihi, megang lidahnya. Kemudian mengatakan, kuffa alaika hadza. Jaga ini. Jaga apa? Lisan ini. Kemudian Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, wa inna lamu'akhazuna bimana takallam. Apakah kami akan diberikan sanksi dengan sebab sekedar apa yang kami ucapkan? Maka Rasul mengatakan, saqilat ka ummuka ya Mu'adz. Wahal yakubun nas bin nari ala wujuhim au qala ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim. Celaka kamu, kasihan kamu hai Mu'adz. Bukankah tidak ada yang menjerumuskan manusia ke dalam api neraka dalam keadaan telungkup itu kecuali sebab apa yang dihasilkan oleh lidahnya. Jadi di sini lidah. Jadi banyak orang terjatuh ke dalam kekafiran karena sebab lisan. Dan sedangkan tulisan adalah menempati posisi lisan. Oleh sebab itu apa? Orang ketika memahami hakikat la ilaha illallah kedudukannya, maka dia akan selalu menjaga lisannya, menjaga tangannya dari menulis hal-hal yang bisa menggugurkan keislaman, menggugurkan kalimat tauhid. Makanya semakin orang mengkaji tauhid, dia semakin memahami hakikat la ilaha illallah kedudukannya, dia memahami pembatal-pembatalannya dan dia aplikasikan, maka semakin apa? Semakin dia takut terjatuh ke dalam hal yang membatalkan. Makanya Allah mengatakan innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah ulama. Makanya oleh sebab itu, orang ketika semakin memahami hakikat tauhid, kedudukan la ilaha illallah, dia semakin takut terjatuh ke dalam hal yang membatalkan keislaman. Bila sahabat Rasulullah SAW saja, mereka khawatir jatuh ke dalam kemunafikan tanpa mereka sadari, padahal mereka orang-orang yang apa? Yang tinggi imannya. Kenapa? Justru semakin tinggi keimanan seorang, maka semakin rasa takut kepada Allah dan rasa takut keterpurukan ke dalam hal yang menjerumuskan ke dalam kekafiran. Oleh sebab itu orang yang tidak memiliki kekhawatiran, dia asal mengucapkan, asal melakukan, itu adalah orang yang jahil. Tidak mengetahui konsekuensi dari itu semuanya. Makanya banyak orang yang tawalli kepada orang-orang kafir zaman sekarang ini, mereka suka apa? Suka meremehkan dengan mengatakan, yang penting hati saya masih lurus. Saya kan cuma mengucapkan saja, tidak disertai dengan keyakinan hati. Itu karena apa? Orang semacam itu tidak memahami kedudukan kalimat la ilaha illallah. Jadi orang semacam itu, kenapa terjatuh ke dalam hal seperti itu? Dikarenakan dia tidak memahami kedudukan hakikat la ilaha illallah. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran selalu menjelaskan kalimat tauhid ini. Selalu mengulang-ulang tauhid ini. Para ulama juga mereka selalu mengulang-ulang. Kalau kita baca kita para ulama tentang tauhid, materinya itu-itu saja. Tapi kenapa sering diulang? Karena banyak orang yang tidak menyadarinya sehingga mereka terjatuh ke dalam hal-hal yang membatalkannya. Karena kalau tauhid kaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika ada yang melanggar tidak ada yang menegur karena seolah tidak merugikan manusia. Tapi ketika maksiat-maksiat biasa, apalagi yang kaitan dengan hak manusia, ketika ada yang melanggar, ada yang menegur. Kenapa? Karena kaitan dengan hak manusia. Oleh sebab itu kita harus apa? Selalu itu kan, selalu untuk apa? Untuk mempelajari tauhid, terus kita hubungkan dengan realita yang ada, karena yang menghalangi kita dari memahami Al-Qur'an itu adalah anggapan dari diri kita bahwa Al-Quran itu turun berkenaan dengan kaum yang sudah lampau, yang tidak memiliki para pewaris. Justru yang harus kita pahami bahwa Al-Quran itu adalah hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa sampai kapanpun. Yang namanya kita petunjuk, Allah ketika menurunkan ayat kaitan dengan sipulan, itu bukan artinya terbatas kepada si fulan atau kaum fulan atau kejadian fulani. Karena perjalanan hidup manusia itu sesuatu yang berulang. Perbuatannya sama, cuma pemerannya berbeda saja. Oleh sebab itu ketika ayat tersebut turun berkaitan dengan kaum tertentu, nama orang tertentu, itu bukan artinya terbatas kepada orang itu atau kaum tersebut. Karena orang-orang yang semacam itu juga akan muncul di kemudian hari. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, madal qawmu walam yu'nabihi bairukum. Orang-orang telah lampau. Orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran telah pada mati. Dan tidak ada yang dimaksudkan dengan Al-Quran kecuali diri kalian. Dan kita juga harus mengetahui kebatilan supaya kita bisa menjauhinya. Mengetahui syirik supaya kita bisa menghindarinya. Makanya ya banyak orang terjatuh ke dalam kemusyrikan karena dia tidak mengetahui itu syirik. Kenapa? Padahal dalam Al-Quran Allah sudah memberikan rambu-rambu. Orang mengetahui itu keburukan. Allah menjelaskan hal-hal itu buruk. Allah menjelaskan ketika orang tidak mengenal sesuatu yang buruk, tidak mungkin dia bisa menjauhinya. Makanya Umar Ibn Khattab mengatakan, innama tanqudu ural Islam urwatan urwatan idza nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyah. Ikatan Islam itu lepas satu demi satu bila hidup di dalam Islam ini orang yang tidak mengenal kejahiliahan. Makanya sahabat terdahulu, terutama generasi pertama yang mereka masuk Islam dari kemusyrikan, mereka adalah orang yang paling memahami tauhid. Kenapa? Karena mereka memahami kejahiliahan. Dan mereka orang yang paling merasakan nikmatnya keislaman. Kenapa? Karena mereka orang yang merasakan kenistaan dan keterpurukan kejahiliahan. Sehingga mereka bisa membedakan antara kejahiliahan dengan keislaman. Oleh sebab itu orang-orang yang masuk Islam dari kalangan orang-orang kafir asli, ketika mereka mendapatkan Islam yang sebenarnya, yang lurus, dia akan memegang erat. Makanya kita melihat orang-orang Eropa yang asalnya mereka orang kafir asli. Ketika masuk Islam, sungguh-sungguh. Kenapa? Karena mereka mengetahui kejahiliahan. Ketika mendapatkan cahaya Islam, mereka paham cahaya ini sangat terang. Sebelumnya mereka dalam kegelapan. Tapi orang-orang yang hidup di tengah kaum muslimin, yang dari keluarga muslim, mereka banyak di antara mereka tidak mengenal kejahiliahan. Sehingga ketika dalam Islam pun tidak mengenal seutuhnya kedudukan apa? Kedudukan hakikat cahaya Islam ini. Makanya kita mengetahui kejahiliahan itu untuk kita menghindarinya dan dengan itu kita bisa merasakan lebih tentang cahaya keislaman ini sehingga kita bisa menghindari kegelapan-kegelapan kekafiran. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Jadi fenomena tawalli kepada orang-orang kafir ini merupakan fenomena yang sangat besar. Yang terjatuh ke dalamnya bukan individu tapi umat-umat qabail. Sebagaimana yang Rasulullah SAW katakan, la taqumu as-sa'ah hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin. Hari kiamat tidak mungkin terjadi sampai kabilah-kabilah atau bangsa-bangsa dari umatku ini bergabung dengan kaum musyrikin. Di antara bentuk tergabung dalam kaum musyrikin adalah tawalli kepada kaum musyrikin tersebut. Dan itu apa yang kita bisa melihat fenomenanya pada zaman sekarang. Sehingga ketika kita melihat fenomena tersebut, maka kita harus memiliki apa? Kewaspadaan. Kita harus banyak bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menyandarkan kepada kemampuan diri kita, karena manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Allah mengetahui, karena Allah yang menciptakan diri kita. Allah mengetahui kelemahan jiwa manusia. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menjauhi hal-hal yang bisa mempengaruhi keyakinan kita. Subhat, sumbernya kita jauhi. Karena memang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, fazarhum wa ma yaftarun. Juga perintah Rasulullah SAW, idza ra'aita alladziina yattabi'uuna ma tashabbaha minhu فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرْهُمْ. Jika kau melihat orang-orang yang mengikuti yang samar-samar, maka mereka itu orang yang telah Allah cap sebagai fi qulubihim zaigun, maka apa? Fahdharhum, hati-hati terhadap mereka. Kenapa? Rasulullah mengatakan itu dari wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sama dengan apa yang Allah firmankan, fazarhum wa ma yaftarun. Karena sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin ada perbedaan. Karena kalau seandainya muncul bukan dari satu sumber, pasti terjadi perbedaan. Walau kana min indi ghairillahi la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Karena itu dari Allah, maka selaras. Dan ketika orang tidak mengindahkan arahan Allah, maka banyak yang terjerumus ke dalam apa? Syubhat. Bila saya syubhat, syubhat diperintahkan untuk dijauhi, apalagi kekafiran. Apalagi majlis-majlis kekafiran. Apalagi sumber-sumber kekafiran. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan diri kita, mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwa kita, mengetahui kelemahan diri kita, maka Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita kepada hal-hal yang bisa menyelamatkan kita. Ketika orang terjerumus ke dalam kebinasaan, maka itu pasti karena akibat dia tidak mengindahkan arahan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa amma man wajada ghaira zalika fala yalumanna illa nafsah. Dan adapun orang yang mendapatkan selain itu, selain kebaikan, maka jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan arahan. Ketika orang tidak mengikuti arahan Allah, berarti salah dirinya sendiri, sehingga tidak boleh mencela kecuali dirinya sendiri. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمرتدين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين الصادقين في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر الدولة الإسلامية على من ناوها وعلى من عاداها يا رب العالمين. اللهم انصرها نصرا مؤزرا من عندك يا رب العالمين. اللهم انصرها نصرا مؤزرا من عندك يا رب العالمين. اللهم عليك بأمريكا وتركيا وإيران وحلفائها ومن آونها في حرب دولة الإسلام يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم فك قيد إخواننا وأخواتنا المأسورين يا رب العالمين. اللهم فك قيد إخواننا وأخواتنا المأسورين يا رب العالمين. اللهم فك قيد إخواننا وأخواتنا المأسورين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.